السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah azza wa jalla di majlis ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ajarkan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bihi. Salam dan salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali para hadirin, kita lanjutkan dalam kitab Tauhid dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, masih dalam Masyiatullah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qala haddathana Abu Yaman. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Yaman. Qala akhbarana Shu'aib, beliau berkata telah memberitakan kepada kami Shu'aib. An Az-Zuhri, dari Al-Imam Az-Zuhri. Wa qala Ahmad ibn Salih, dikatakan oleh Ahmad bin Salih, qala haddatsana Ibn Wahb, telah menceritakan kepada kami Ibn Wahab. Ibn Wahab adalah murid Al-Imam Malik. Nama beliau Abdullah bin Wahab Al-Masri. Ada satu kisah ketika beliau sedang duduk di majlis Imam Malik, azan dikumandangkan dan selesai. Begitu selesai azan, dia tutup bukunya, berdiri, dia sholat sunnah. Ketika berdiri sholat sunnah, apa kata Imam Malik? Laisa bijulusika afdal min qiyamika. Tidaklah alaih sabi qiyamika afdal min julusika, tidaklah berdirimu lebih mulia daripada dudukmu. Artinya apa? Engkau menuntut ilmu, ini jauh lebih utama daripada mengerjakan sholat sunnah. Karena kalau sholat sunnah, engkau yang dapat. Tapi kalau ilmu, semua orang bisa dapat. Engkau bisa ajarkan dirimu, ajarkan keluargamu, ajarkan masyarakatmu. Baik. Lalu apa dikatakan oleh Imam Ibn Wahab? Qala akhbarani Yunus, beliau berkata telah memberitakan kepadaku Yunus. An Ibn Shihab, dari Ibn Shihab. Jadi Ibn Shihab dengan Az-Zuhri satu. Ya, kadang disebut Ibn Shihab, kadang disebut Az-Zuhri. Muhammad Ibn Shihab, Muhammad Ibn Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri. Jadi kadang-kadang disebut Az-Zuhri, kadang-kadang disebut Ibn Shihab. An Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Abu Salamah bin Abdurrahman salah satu tujuh ulama tabi'in yang pada mereka bermuara ilmunya Rasul. Dan bermuara ilmunya para sahabat Rasul. Ini salah satu pendapat, inilah dia, yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman. An Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abdurrahman, Ibnu Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu an, yang dikenal dengan nama Abu Hurairah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, nanzilu ghadan insyaallah. Insyaallah besok kita singgah. Bi khayfi Bani Kinanah. Di khayf Bani Kinanah. Haythu taqasamu ala al-kufr. Yang mana di tempat itulah mereka bersumpah untuk melakukan kekafiran. Yuridu al-muhassar. Tempat yang dimaksud adalah namanya Muhassab. Sekali lagi para hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nanzilu ghadan insyaallah." Insyaallah besok kita akan singgah. Mampir, turun di satu tempat namanya Khaif Bani Kinana. Di tempat itulah orang-orang berkumpul bersumpah untuk kekafiran, melakukan kekufuran. Maksud dari Khaib Bani Kinanah namanya adalah Al-Muhassab. Baik, perhatikan para hadirin. Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dalam Kitabul Hajj. Dengan mendengar riwayat Kitabul Hajj, jelas makna hadis ini. Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pada hari Arafah. Tentu hari ini Arafah, besok berarti apa? Hari raya. Jamaah haji akan melontar Jumratul Aqabah. Jadi waktu Nabi berada di Arafah atau Muzdalifah malamnya, Nabi mengatakan, ya, nahnu naziluna ghadan. Besok kita akan singgah. Di mana? Di Khayf Bani Kinana. Ingat, Khayf ini tempat yang agak tinggi, tetapi di sana tempat jalannya air banjir. Oleh karena itu, di Mina itu ada namanya Masjid Khayf. Masjid apa? Khayf. Disebut oleh para ulama kita dalam satu riwayat hadis bahwasanya Masjid Khayf itu 70 nabi pernah sholat di sana. Berapa? 70 nabi sholat di Masjid Khayf. Kalau kita melontar, begitu balik ke arah Mina, sebelah kanan ya. Tapi begitu kita menuju Jamarah tempat melontar sebelah kiri. Baik. Jadi Nabi mengatakan, ya, ketika dia berada di Muzdalifah, atau satu penjelasan, yaitu ketika dia berada di Mina, besok kita akan singgah di Khayf Bani Kinana. Yang mana tempat itu tempat mereka melakukan sumpah untuk kekafiran. Apa ceritanya para jamaah tempat itu? Quraisy dan Bani Kinanah melakukan sumpah untuk memboikot Bani Hashim dan memboikot Bani Abdul Muttalib. Apa boikotnya? Jangan dinikahi, jangan berjual beli, sampai mereka menyerahkan Muhammad kepada kita. Ini katanya, ya, Quraisy dan Kinanah. Inilah yang dimaksud oleh Nabi, ya, mereka bersumpah untuk melakukan kekafiran. Maka para hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kejadian ini berkali-kali. Jadi waktu Nabi Haji Wada, satu. Kemudian yang kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah. Kemudian yang ketiga, yaitu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memerangi Hunain, ya, atau perang di Hunain. Setelah Nabi perang di Hunain, maka ini peristiwa berkali-kali. Itu apa peristiwanya? Disebutkan oleh para ulama sejarah, ketika Quraisy melihat sahabat hijrah ke Madinah, Madinah aman dari gangguan, dan Nabi agamanya semakin kuat, bahkan Umar bin Khattab masuk Islam, Islam mulai menyebar di kabilah-kabilah. Nah, di sini kafir Quraisy enggak setuju melihat Islam menyebar. Akhirnya mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai berita ini ke telinga Abu Talib, pamannya, maka Abu Talib mengumpulkan keturunan Hashim dan keturunan Abdul Muttalib. Dimasukkanlah Rasulullah di kampung mereka, di gang mereka, dan mencegah siapapun yang ingin membunuh Muhammad. Ya. Oleh karena itu Quraisy menulis perjanjian dengan Bani Kinanah. Apa perjanjiannya? Embargo. Yang diembargo Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Apa embargonya? Tidak boleh transaksi jual beli, tidak boleh menikahi mereka, tidak boleh bermuamalah mereka. Dan ini dicatat di lembaran-lembaran, dan lembaran ini digantung di Ka'bah. Sampai Nabi makan tulang. Ibnu Sa'd mengatakan, peristiwa embargo bagi Nabi beserta ya Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, serta keluarganya 3 tahun. Sampai melihat kenyataannya Nabi dan keluarganya semakin tersisihkan, semakin terpuruk keadaan mereka, maka sebagian Quraisy ini berusaha membatalkan perjanjian tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan taqasumuhum alal kufur. Mereka bersumpah untuk melakukan kekafiran. Baik. Penjelasan dan faedah dari hadis ini yang pertama, para hadirin rahmatullah subhanahu wa taala, yaitu Nabi mengatakan nanzilu ghadan insyaallah. Insyaallah besok kita mampir. Kita singgah. Apa pelajaran di sini? Nabi menggantungkan sesuatu yang dia pasti melakukannya, digantungkan kepada kehendak Allah. Digantungkan kepada kehendak Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menggantungkan apa yang dia tekadkan untuk mengerjakannya besok kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah yang pas kita menggunakan insyaallah. Jadi kita bertekad untuk melaksanakannya besok atau lusa atau sebulan atau 2 bulan baru kita mengatakan insya. Tapi kalau kita yakin tidak bisa ngerjakannya, jangan bilang, katakan tidak bisa. Atau saya usahakan ya, tapi saya tidak janji. Jadi kita ucapkan insya Allah itu terhadap sesuatu yang kita bertekad mengerjakannya. Di sana kita ucapkan apa? Insya Allah ta'ala. Baik. Yang mana Nabi mengatakan insya Allah ini sudah lengkap sebab-sebab untuk mengerjakannya besok. Nah, untuk bisa mengerjakan itu tidak lepas dari apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, Allah Azza wa Jalla bisa saja menjadikan yang mungkin menjadi tidak mungkin. Bisa saja menjadikan yang tidak mungkin menjadi apa? Mungkin juga. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dia faedah yang sangat penting, yaitu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantungkan sesuatu yang dia bertekad mengerjakannya besok dengan lengkap persyaratannya digantungkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua. Hadis ini menerangkan ucapan insyaallah tidak diperuntukkan untuk tabarruk, mencari berkah. Jadi mencari berkah supaya bisa mengerjakannya, tidak. Tapi ucapan insyaallah semata-mata kita mengembalikan segala sesuatu kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu tidak lepas dari apa? Kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan itu salah satu maratibul imanu bil qadar, tingkatan iman atau yang wajib diimani dalam mengimani takdir Allah, ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ada empat para hadirin yang wajib diimani dalam mengimani takdir supaya iman kita kepada takdir benar. Yang pertama, ilmu Allah ala kulli syai. Allah mengetahui segala-galanya, yang belum terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi, semuanya diketahui oleh Allah. Tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Dan di sini bedanya Ahlus Sunnah dengan kelompok Qadariyah. Kalau Qadariyah mengatakan Allah itu tahu setelah terjadi, jadi dianggap sebelumnya Allah jahil. Baik. Jadi ucapan insyaallah bukan sekedar untuk tabarruk. Faedah yang ketiga. Hadis ini menerangkan kepada kita anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yubtilu al-batil wa yubtilu al-qasamul batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghancurkan, merusak sumpah-sumpah untuk berbuat kekafiran dan sumpah-sumpah yang dilakukan untuk kebatilan. Nabi batalkan. Jadi jangankan sumpah yang batil, disebutkan dalam satu riwayat, apa kata Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi mengatakan man halafa ala yaminin, siapa yang bersumpah untuk melakukan sesuatu faro'a ghairahu khairan minhu, ternyata dia lihat yang lain lebih bagus. Falyukaffir an yaminih wa liyati alladhi huwa khairan minhu. Bayar sumpahnya, laksanakan yang lebih baik. Contoh, dulu pernah berbaiat tidak akan meninggalkan ormas ini. Ya, 7 keturunan, 12 keturunan, 14. Ternyata baiatnya salah. Karena baiat seperti itu enggak ada dalam Islam. Janji setia seperti itu tidak ada, hanya kepada Rasul, hanya kepada para penguasa. Nah, sekarang dia sudah sumpah dulu. Bagaimana caranya? Dia bayar sumpahnya, kemudian dia datangi yang lebih baik itu. Jadi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam batalkan sumpahnya orang-orang kafir atau sumpah-sumpah yang di atas kebatilan dan kekufuran. Baik, itu dia hadis yang pertama. Kita ambil hadis berikutnya. Fadhal. Qala rahimahullah, qala hadatsana Abdullah bin Muhammad. Beliau berkata, Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad. Qala haddatsana Ibnu Uyainah, telah menceritakan kepada kami Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. An Amr, dari Amr, an Abil Abbas, dari Abul Abbas, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, hasaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahlat Taif falam yaftahha. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus mengepung penduduk Taif, tetapi belum bisa ditaklukkan Taif itu. Dikepung iya, tapi ditaklukkan belum. Faqala, maka beliau katakan, inna qafiluna ghadan insyaallah. Besok insyaallah kita kembali. Kita kepung lagi dia. Faqala al-muslimun, para sahabat mengatakan, nakfuru walam naftah. Kita akan pulang dan tidak akan membebaskan ya Rasulullah. Jadi pulang tanpa membawa kemenangan. Qala faghdu 'ala al-qital. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, berangkatlah kalian menyongsong peperangan. Faghadu. Maka mereka pun terus berangkat. Fa asabathum jirahat. Sehingga banyak di antara para sahabat terkena luka, namanya perang. Banyak para sahabat kena luka dalam peperangan ini. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda. Apa kata Nabi? Inna qafiluna ghadan insyaallah. Besok insyaallah kita akan pulang. Itu dia datang kembali ya. Besok kita akan pulang insyaallah. Pulang membawa apa? Kemana? Kemenangan. Ya, inna qafiluna insyaallah. Besok kita pulang membawa kemenangan. Fa ka'anna dzalika a'jabahum. Seolah-olah ucapan ini menjadikan para sahabat terkagum-kagum. Jadi kali pertama Nabi mengatakan, inna qafiluna ghadan insyaallah. Kita pulang insyaallah membawa kemenangan. Insyaallah pertama gagal. Tapi insyaallah kedua, kok sahabat tambah semangat. Jadi yang pertama, insyaallah besok kita taklukkan dia. Orang Islam mengatakan apa? Kita ini pulang tapi enggak bawa kemenangan. Akhirnya besoknya lagi, pokoknya song-song. Mari song-song kemenangan itu. Mari kita menyongsong kemenangan itu. Tapi ternyata luka. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, insyaallah besok kita akan pulang membawa kemenangan. Nah, kalimat ini menakjubkan para sahabat. Kenapa? Wah, ini kayaknya menang ini. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Tayyib penjelasannya. Para hadirin dirahmati Allah subhanahu wa taala. Hadis ini menerangkan peristiwa setelah perang Hunain. Peristiwa apa? Setelah perang Hunain. Hadis yang tadi yaitu peristiwa waktu haji wa wada. Ini peristiwa waktu perang Hunain. Apa itu? Setelah kalah di perang Hunain orang-orang kafir ini, ingat apa kata para sahabat di dalam Al-Qur'an diabadikan dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Allah mengatakan wa yauma Hunain id a'jabatkum katsratukum. Di waktu perang Hunain, Hunain ini Nabi melawan Hawazin. Kabilah Hawazin. Yang mana tempat Hawazin ini di satu lembah. Namanya Lembah Hunain. Jadilah perang itu perang Hunain. Ini orang dulu gampang-gampang buat nama ya. Kita yang susah sekarang. Ya, sahabat pakai kakinya enggak punya sepatu. Pakai hanya apa? Kain yang disobek. Ya. Kainnya disobek dijadikan sebagai sepatu. Dinamakanlah peperangannya peperangan sepatu. Ya, ditambal. Kemudian di Uhud tempatnya namanya perang Uhud. Kemudian parit dibuat namanya perang Pak Parit. Baik. Di lembah ini namanya Hunain. Dinamakan dari perang Hunain. Kabilah yang dilawan Hawazin. Di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak dapat harta ghanimah, harta rampasan. Paling banyak sampai tokoh-tokoh kafir itu dikasih satu orang 200 unta. 200 unta, pemurahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. 200 unta. Padahal dia kafir. Ya, Uyainah ibn Badr dan yang lainnya, kemudian Al-Fazari. Apa dia ucapkan kepada kaumnya? Apa katanya? Ya kaum, aslimu, katanya. Hai kaumku, ayo masuk Islam, katanya. Kenapa? Fa'inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqra. Muhammad itu, kalau dia ngasih seperti orang tidak takut fakir. Bayangkan. Gara-gara harta dia masuk Islam. Di saat itu, orang-orang Ansar, pembela setia Nabi, tidak dapat apa-apa malah. Tidak dapat apa-apa. Ya. Tapi sahabat, diterangkan oleh Rasul, mana lebih kalian pilih? Mereka pulang bawa unta, bawa kuda, bawa kambing. Nah, kalian bawa Rasulnya pulang, katanya. Kalian pulang bawa Rasul, katanya. Oh, kami bawa Rasul saja sudah. Tapi, ya, kakeknya Khawarij tidak setuju. Gitu dibagi-bagi pembagiannya apa, kata dia? I'dil ya Muhammad. Eh Muhammad, adil kamu. Adil kamu. Akhirnya Nabi mengatakan, wa man ya'dil ghairi. Kalau aku tidak adil, siapa lagi bisa adil? Umar mengatakan, ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya orang ini. Dibiarkan. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang mau membunuh fulan? Datang Abu Bakar, ternyata sedang sholat. Aduh, gak mungkin saya bunuh orang sholat. Datang Umar juga, gak mungkin saya akan bunuh orang sholat. Datang Ali bin Abi Thalib bilang, gak mungkin saya bunuh orang sholat. Tapi ya udah hilang gitu, udah hilang. Apa kata Nabi SAW? Sekiranya engkau bunuh dia, ay Ali, niscaya dia fitnah pertama dan fitnah terakhir habis. Nah, jadi awal dari Khawarij ini at-tashkik fil wulad, meragukan kepemimpinan. Ya, sebagaimana disebut oleh Allah, in utu minha radu, kalau dikasih dia diam, kalau tidak dikasih banyak mulutnya. Allah al-musta'an. Nah, di saat itu kalah. Tapi ingat, putaran pertama peperangan itu sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, wa yawma Hunain idz a'jabatkum katsratukum falam tughni 'ankum syai'an wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin, dalam surat Taubah 25. Waktu itu karena orang Mekah baru banyak masuk Islam, langsung berangkat perang. Bangga sahabat ini. Lan nughlabal yawma min qillah. Hari ini kita enggak kalah. Kenapa? Jumlah banyak. Maka di sini disebut oleh para ulama, kita di sini dikalahkan sahabat oleh Allah Azza wa Jalla karena mereka kurang ikhlas. Bangga dengan jumlah. Jumlah enggak bisa berbuat apa-apa para jemaah. Ya, kecuali dalam sistem demokrasi baru. Menang dia kalau dimana. Tapi berbicara tentang kemenangan perang, bukan lihat banyak para jemaah. Maka antum lihat di dalam surat Al-Baqarah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Ada kaitan dengan ayat ini para jemaah. Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang besar, yang banyak, dengan izin siapa? izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ucapan sahabat Abdullah bin Rawahah ketika perang Mu'tah berangkat, Nabi sudah ingatkan, kalau Abdullah bin Rawahah gugur, ganti Ja'far. Ya, kalau enggak Ja'far gugur, ganti Zaid bin Harithah. Berangkat ke Mu'tah. Begitu dekat Mu'tah, lepas intelnya, ternyata apa? Jumlah tidak sebanding. Jumlah tidak sepadan. Cepat carikan kita bantuan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di sini sang prajurit patriot, yaitu komandan perang Abdullah bin Rawahah, mengatakan apa? Inna lanunsara bi'adadin wala hudad. Kita ini tidak akan menang karena senjata. Kita ini tidak akan menang karena jumlah. Tetapi Allah menangkan kita karena agama ini, Islam ini. Nah ini loh para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Kita harus yakin. Masa depan itu pasti Islam. Cuma apakah kepada kita yang sakit-sakitan agama kita? Atau yang sehat agamanya? Nah mungkin yang sakit-sakitan agama. Pasti yang dipilih adalah yang sehat agamanya. Yang akan sanggup membela agama ini. Nah, di sini para jamaah, putaran pertama perang Hunain, gara-gara sahabat membanggakan apa jumlah, apa katanya, hari ini gak kalah kita. Tapi begitu serangan pertama, porak-poranda pasukan kaum muslimin, bubar, lari, tunggang, langgang, hanya beberapa orang di sekeliling Nabi. Di sana Nabi mengatakan, ana nabiyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku Nabi tidak dusta, aku ini keturunannya Abdul Muttalib. Dipanggil oleh sahabat, barulah mereka berkumpul kembali dan melakukan serangan yang kedua, menang. Orang-orang kafir lari kemana? Nah inilah peristiwanya para jamaah di sini. Lari ke Taif. Di sana mereka bersembunyi mengumpulkan kekuatan kembali. Nah di sini Nabi melihat, wah ini bakalan lama perang ini, kata Nabi. Bagus, sebabnya Nabi sampai dua kali mengatakan, ah besok kita pulang membawa kemenangan, insya Allah, kata. Loh, pulang tidak membawa kemenangan berarti sekarang pokoknya siap perang. Silahkan menyongsong kemenangan itu. Besok berangkat perang, ternyata banyak yang luka. Kenapa para hadirin kaum muslim banyak luka? Orang-orang kafir yang musyrikin yang ada di Taif ini, mereka itu pintar memanah. Ahlu rimaya. Terus sekarang apa? Bedil. Ya, senapan. Lain lagi didukung dengan apa? Snipernya, penembak jitunya. Banyaklah kaum muslimin yang jatuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpikir, bagaimana kita bisa menaklukkan Taif ini tanpa banyak pengorbanan? Karena kemarin sudah gagal. Sekarang ini banyak kekalahan, banyak kaum muslimin yang luka. Nabi kasihan kepada sahabatnya. Lalu apa Nabi katakan? Besok insyaallah pulang membawa kemenangan. Ini Nabi sebagai bentuk musyawarah. Akhirnya apa yang terjadi para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Kali kedua mengatakan insyaallah, langsung para sahabat apa? Semangat. Wah ini menang kayaknya. Ya. Kenapa? Nabi mengingatkan kembali insyaallah, karena itu dia biasanya Nabi alaihissalatu wassalam terhadap sesuatu yang sudah pasti bertekad melakukannya dikatakan apa? Insyaallah. Insyaallah pertama berarti Allah belum kehendaki. Buktinya apa? Banyak yang luka. Dan itulah dia fungsi insyaallah itu para jamaah. Jadi sudah bertekad ingin melaksanakan, kita bilang insyaallah, ternyata gagal, berarti Allah punya kehendak kehendak lain. Nah, ulangi lagi, insya Allah, kalau ternyata, kalau memang Allah sudah takdirkan, terlaksana. Tapi ulangi lagi, insya Allah, gagal lagi, berarti memang belum dikehendaki sama Allah. Baik. Akhirnya, kali keduanya, sahabat bergembira dengan ucapan Nabi SAW, yang kemarinnya kurang semangat, ya. Akhirnya, esokan harinya mereka semangat, dan ternyata betul Allah Subhanahu wa taala pun memenangkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, apa faedah dan penjelasan dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini di antara taktik atau menerangkan taktik perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu para hadir ini? Dan ini menjadi pelajaran bagi kita juga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai satu daerah, daerah tersebut akan dijadikan sebagai markas. Supaya markas ini aman, dia harus amankan sekelilingnya dulu. Mekah sudah jatuh atau tidak? Jatuh setelah sekian tahun dirindukan untuk jatuh. Begitu jatuh, Nabi tidak serta-merta bergembira. Enggak. Lihat di belakang, siapa bakalan menyerang nanti? Diberesin satu persatu. Hawazin, bakalan ancaman, diberesin Hawazin, takluk. Tapi di setelah itu masih ada yang lari juga sebagian di Taif. Taif menjadi ancaman, diberesin juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu taktik perangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua. Segala sesuatu yang direncanakan manusia, sematang apapun, kalau Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki, meskipun sudah mengucapkan apa? InsyaAllah, maka tidak mungkin terjadi. Dan itulah makna dari in. Apa artinya makna insyaAllah? Kalau Allah mau. Jadi bukan berarti kita mengatakan insyaAllah itu pasti terjadi. Tapi apa? Kita serah lagi. Bagaimana catatan Allah, bagaimana keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ketika tidak terjadi pasti punya hikmah. Ini yang kedua para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Yang ketiga, segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah azza wa jalla terjadi, maka Allah azza wa jalla buatkan dia sebab untuk tidak terjadi. Sebagaimana apapun yang dikehendaki oleh Allah terjadi, Allah juga akan buatkan dia sebab untuk terjadi. Berarti apa para hadirin? Tidak ada yang keluar dari apa? Kehendak. Ya, maka di atasnya langit ada langit. Sekarang kita ini punya kehendak. Dan ini untuk membantah kelompok apa? Al-Jabriyah. Al-Jabriyah mengatakan manusia maslubul masyiah. Tidak punya kehendak, bagaikan bulu yang diterbangkan oleh angin di tengah padang pasir, bagaikan ya robot yang digerakkan oleh yang memegang remote. Jadi kita katakan bahwasanya manusia punya masyiah, punya kehendak, tetapi kehendak manusia tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan mazhab ahlu sunnati wal jamaah, dalam segala hal dia yang paling adil. Dalam salah satunya dalam masalah takdir atau ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka ahlu sunnah imannya apa? Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, apa yang tidak dikehendaki tidak mungkin terjadi. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan makhluknya kehendak, tetapi kehendak makhluk tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, untuk benar mengimani takdir, berapa yang wajib diimani? Empat. Yang pertama, kita wajib mengimani Allah mengetahui apa yang terjadi dan apa yang tidak akan terjadi. Dan Allah mengetahui sebelum terjadi. Yang kedua, kita wajib mengimani Allah sudah mencatatnya. Yang terjadi maupun yang belum terjadi, maupun yang akan terjadi bagaimana terjadi, Allah sudah catat di lauhil mahfuz, sudah catat semuanya dan ini sudah diketahui semuanya. Yang ketiga, apapun dari yang terjadi maupun yang tidak terjadi maupun yang belum terjadi, bagaimana terjadi itu dasar kehendak Allah berkehendak. Dia enggak jadi, Allah punya kehendak, disiapkan sebab. Dia terlaksana, Allah punya kehendak, dijadikan sebab. Yang keempat, al-khalq, Allah yang menciptakannya. Yang terjadi maupun yang belum terjadi maupun yang tidak bakalan terjadi, andai kata terjadi, Allah yang menciptakan segala galanya. Itulah dia para hadirin rahmatullah azza wajalla. Habis bab al-masyiah, insyaallah akan lanjut kita ke bab berikutnya, bab qaulillah taala wala tanfa'u syafa'atu illa liman adzina lahu. Tidak akan berguna syafaat di sisi Allah, bantuan siapapun di sisi Allah kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Ini kaitannya disebut oleh para ulama kita bahwasanya Allah berbicara. Bagaimana Allah mengizinkan? Dengan adanya pembicara. Kenapa? Karena ayat mengatakan, hatta idza fuzzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ketika malaikat sudah sadar dari pingsannya, para malaikat bertanya, apa kata Allah wahai Jibril? Apa kata Allah? Qala al-haq, qala al-haq. Semua menjawab, Allah berkata yang benar. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi ini akan datang penetapan kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berbicara merupakan sifat fi'il, sifat perbuatan Allah yang Allah lakukan kapan dia mau. Dan Allah lakukan bagaimana caranya terserah kepada dirinya. Allahu ta'ala ala wa'alam. Walhamdulillahi rabbil alamin.